Nela Carisma. Oh yeah. Kita regian bareng Caro. Tang tang tang tang. Yang di jauh-jauh di belakang sana, kita lambaikan tangan bareng. Jangan ditarik ya. Berjalan-jalan, berjalan-jalan ke pulau-pulau dewata. Ku melihat seorang turi yang wajahnya begitu manis. Turis, ku coba tuh mendekat. Tersipu malu suaranya, ku buat kau selalu tersenyum. Tang, tang, tang, agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. kewajiban ya Cak Rul ya. Betul.